أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Kita masih membahas tentang bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana pengaruhnya terhadap amal perbuatan manusia. Kita akan membaca mulai dari halaman 38. Jika orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka akan memberikan pengaruh, dia akan merasa malu di hadapan Allah dan lebih banyak mensyukurinya. Selanjutnya kebalikannya. Walidzalika fa innahu la ya'sillaha illa man lam yaqdirillaha haqqa qadri. Karena itulah tidaklah seseorang bermaksiat kepada Allah kecuali orang yang dia tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Sehingga perbuatan maksiat yang dilakukan oleh hamba itu setingkat dengan kurangnya nilai pengagungannya kepada Allah taala. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Az-Zumar ayat 67, wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini. Wa ma qadarullah, mereka orang-orang musyrikin tidaklah mengagungkan Allah haqqa qadrih dengan pengagungan yang sebenarnya. Kalau dalnya dibaca sukun, maknanya sesuatu yang agung, maknanya agung. Kalau dalnya dibaca fathah, maknanya takdir. Maka kata Lailatul Qadri bisa dibaca Lailatul Qadri atau Lailatul Qadari. Kalau dibaca Lailatul Qadri berarti artinya malam kemuliaan. Kalau dibaca Lailatul Qadari artinya malam penetapan takdir. Tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Padahal wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi dan semuanya, kenapa disebut semuanya? Karena bumi itu ada 7 lapis. Bumi semuanya yang berjumlah 7 lapis, qabdatuhu yaumal qiyamah, aku genggam yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun bi yamini, dan langit itu dilipat oleh Allah Ta'ala dengan tangan kanannya. Kita bisa perhatikan di sini terjadi iltifat 3 kali. Perubahan domir 3 kali. Yang pertama di kalimat wa ma qadarullah haqqa qadri, maka nama Allah dijadikan sebagai orang ketiga atau kata ganti ketiga. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan bumi semuanya aku genggam. Kemudian tiba-tiba berubah menjadi orang pertama. Kemudian yang ketiga, was samawati matwiyatun bi yamini, dan langit semuanya dilipat dengan tangan kanannya. Kembali ke orang ketiga. Terjadi perubahan dalam satu kalimat. Perubahan kata ganti seperti ini disebut dengan apa? Iltifat. Disebut dengan al-iltifat. Dan iltifat itu salah satu di antara hikmahnya adalah agar orang yang membaca mendapatkan intibah, peringatan dari setiap perubahan yang ada, sehingga dia akan semakin sadar, ya. Dia menyadari ketika membaca kalau paham, ya. Kalau enggak paham ya sama saja. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bumi terlebih dahulu karena bumi inilah yang ditemui oleh manusia lebih awal, baru kemudian Allah menyebutkan langit. Nah. Wal jahlu bi qadrillahi huwa ra'sul jahala. Dan bodoh terhadap keagungan Allah itu adalah kebodohan yang paling puncak. Wa huwa sababu jur'atil 'abdi 'ala maharimi rabbi. Karena ini merupakan sebab seorang hamba berani untuk melanggar apa yang Allah haramkan. Ini merupakan sebab hamba itu berani untuk melanggar, sembrono untuk melanggar apa yang Allah haramkan. sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Hajj ayat 30, "Dzalika wa may yu'adzzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbi." Hal itu disebabkan wa may yu'adzzim hurumatillah, orang yang mengagungkan hurumatullah. Yang dimaksud dengan hurumatullah ada dua tafsir yang disampaikan oleh para ulama. Mana yang pertama adalah hududullah alladzi la yajuzu intihakuhu, batasan yang Allah berikan yang tidak boleh dilanggar. Kemudian makna yang kedua hurumatullah, maknanya adalah al-ma'asi, maksiat. Wa may yu'adzim hurumatillah, siapa yang mengagungkan hurumatullah. Kalau kita maknai, maknanya adalah maksiat, berarti artinya adalah dan siapa yang mengagungkan Allah lalu dia menghindari semua maksiat, fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Maka itu lebih baik daripada orang yang berbuat maksiat di sisi Allah Ta'ala. Atau kalau kita maknai hurumatillah adalah hududullah, wa may yu'adzim hududallah, siapa yang mengagungkan batasan yang telah diberikan oleh Allah, maka itu lebih baik dibandingkan orang yang tidak tahu batasannya. Ala kulli hal, dari perbedaan ini kita bisa memahami bahasanya yang dimaksud dengan ta'zim dalam ayat ini adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memberikan pengaruh bagi hamba untuk menghindari kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin. Taubat yang diterima di sisi Allah Ta'ala adalah taubat untuk orang-orang yang mengerjakan perbuatan as-su', perbuatan maksiat, bijahalatin, karena alasan kebodohan. Apa yang dimaksud ya'maluna as-su'a bijahalatin, mengerjakan maksiat karena alasan kebodohan? Orang yang tidak tahu lalu dia berbuat maksiat, berdosa tidak? Berdosa tidak? Orang yang tidak tahu kemudian dia berbuat maksiat, dosa enggak? Tidak berdosa. Sehingga ketika dia tidak tahu lalu berbuat maksiat, maka tidak perlu tobat pada asalnya, karena dia tidak berdosa. Meskipun dia disyariatkan untuk bertobat, karena semua hamba disyariatkan untuk melakukan tobat dari semua kesalahan yang dia lakukan. Lalu kenapa di sini tobat yang diterima oleh Allah adalah tobat yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan perbuatan maksiat karena kebodohan? Berarti kalau ada orang yang mengerjakan maksiat sementara dia sudah tahu kalau itu terlarang, apakah tobatnya tidak diterima? Apakah tobatnya tidak diterima? Lalu apa fungsi ada syariat tobat jika orang yang melakukan maksiat dan dia tahu bahasanya itu haram kemudian tobatnya tidak diterima? Padahal itulah hakikatnya orang yang bermaksiat, yaitu dia melakukan kesalahan sementara dia tahu kalau itu terlarang. Kalau dia melakukan kesalahan dan dia enggak tahu kalau itu terlarang, maka pada asalnya dia tidak dinilai sebagai pelaku perbuatan dosa. Boleh nyender tapi tolong kepalanya jangan gini ya. Biar semuanya kelihatan serius. Baik. Jadi ketika melakukan kesalahan dan dia tidak tahu, maka pada asalnya dia tidak dihitung sebagai orang yang telah melakukan perbuatan dosa. Lalu apa yang dimaksud bijahalatin, karena kebodohan di sini? Fa'an Abil Aliyah, disebutkan dalam riwayat dari Abul Aliyah, annahu kana yuhadditsu anna ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulun. Beliau pernah menyampaikan bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu dhanbin asabahu 'abdun fa huwa bijahalah. Semua perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, maka hakikatnya dia melakukannya atau hakikatnya dia adalah orang yang bodoh. Kullu dhanbin asabahu 'abdun fa huwa bijahalatin. Semua dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, maka itu dilakukan dengan kebodohannya. Yang dimaksud bodoh di sini adalah bodoh dengan keagungan Allah, bukan bodoh terhadap hukumnya. Karena orang ini paham hukum, sehingga dia berdosa. Tapi dia bodoh dengan keagungan Allah, maka dia melakukan perbuatan dosa. Wa hadza min fiqhi sahabati ridwanullahi alaihim fi kitabillah. Dan ini bagian dari fikihnya para sahabat ridwanullahi alaihim tentang kitabullah dan pengetahuan mereka binafsil insan, pengetahuan mereka terhadap diri manusia. Wa ma li tauhid min atharin baligin fi tazkiyatiha. Dan pengaruh besar dari tauhid yang bisa mensucikan jiwa manusia. Sebagaimana kata Mujahid, kullu man asa rabbahu fa huwa jahilun hatta yanzi'a an ma'siyati. Semua yang bermaksiat kepada Allah maka dia telah bertindak bodoh sampai dia tinggalkan maksiatnya. Hatta qala As-Sudi, sampai As-Sudi ketika menafsirkan firman Allah di atas, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahala. Sesungguhnya taubat yang diterima oleh Allah adalah taubat dari orang yang mengerjakan kesalahan karena alasan bodoh. Maknanya adalah madama ya'sillaha fahuwa jahil. Ya, madama ya'sillaha fahuwa jahil. Selama orang itu berbuat maksiat kepada Allah, maka orang itu adalah orang yang bodoh. Sehingga yang divonis oleh As-Suti adalah orangnya. Tayyib. Maka ayat ini menunjukkan bagaimana pengaruh orang yang tidak tahu keagungan Allah, sehingga dia berani melakukan perbuatan maksiat. Maka setiap orang yang bermaksiat pasti dia bodoh. Sehingga makna dari ayat, tobat yang diterima oleh Allah hanyalah tobat yang dilakukan oleh orang yang berbuat maksiat karena bodoh. Maknanya adalah semua maksiat itu bodoh, karena dia tidak tahu kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, wal maqsudu anna kulla 'asin lillahi fa huwa jahil. Maksud dari ayat ini adalah semua orang yang bermaksiat kepada Allah maka dia orang yang bodoh. Wa kullu khaifin minhu fa huwa 'alimun muti'un lillah. Dan setiap orang yang takut kepada Allah berarti dia orang yang alim, muti'un lillah dan taat kepada Allah. Wa innama yakunu jahilan linaqsi khaufihi. Dan dia disebut sebagai orang yang bodoh karena dia kurang dalam rasa takut kepada Allah. Id law tamma khaufuhu minallahi lam ya'si. Karena andaikan dia sempurna rasa takutnya kepada Allah maka dia tidak akan berbuat maksiat. Wa minhu qawlu Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Dan dari sini kita bisa mengambil pelajaran dari perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil igtirari billahi jahlan. Orang yang takut kepada Allah itulah ilmu yang sejatinya. Cukuplah rasa takut kepada Allah disebut sebagai ilmu, dan cukuplah al-igtiraru billah, merasa tertipu dengan rahmatnya Allah. Dia menganggap bahasanya setiap perbuatan salah yang dia lakukan pasti diampuni oleh Allah. Wa kafa bil igtirari billahi jahlan. Dan cukuplah merasa tertipu dengan rahmatnya Allah disebut sebagai kebodohan. Dan di sini ada catatan kaki yang disampaikan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani mengenai keabsahan dari riwayat ini, dan Allahu taala alam. Pendapat yang lebih kuat bahasanya riwayat ini adalah riwayat yang bisa diterima. Meskipun perawinya ada yang mukhtalab, perawi ada yang mukhtalab yang hafalannya kurang bagus. Namun kata beliau, fa inna dzalika la yadurru riwayatahu hadza li'annaha 'anil qasim. Riwayatnya tidak memberikan pengaruh karena ini dari Al-Qasim. Wallahu taala alam ala kulli hal. Riwayat yang beliau sebutkan dari Ibnu Mas'ud bisa diterima. Wa dzalika li'anna tasawwur al-makhufi yujibul haraba minhu. Karena orang yang dia memahami zat yang ditakuti akan menyebabkan dia lari darinya. Wa tasawwurul mahbubi yujibu talabahu. Dan orang yang memahami apa yang dia cintai maka akan membuat dia semakin mencarinya. Fa idza lam yahrib min hadza wa lam yatlub hadza dalla ala annahu lam yatasawwarhu tasawwuran taman. Karena itu ketika orang tidak lari darinya dan tidak berusaha mencarinya, menunjukkan kalau dia belum memiliki pemahaman yang sempurna tentangnya. Ini kaitannya kenapa orang yang bermaksiat itu disebut sebagai orang yang bodoh, dan orang yang tidak mencari rahmat Allah disebut sebagai orang yang bodoh. Karena dia tidak memiliki apa? Pemahaman yang sempurna mengenai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama kana al-'abdu bi rabbihi a'rafa kana lahu akhwafa. Qala Allah taala innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama'u. Dan ketika seorang hamba semakin kenal Allah, maka dia akan semakin takut kepadanya. Sebagaimana Allah firmankan, innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama'u. Yang takut kepada Allah di antara hambanya hanyalah para ulama. Yang takut kepada Allah di antara para hambanya hanyalah para ulama. Wa a'lamul ulama'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama yang paling ulama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi kana ala wajalin min ma'siyati rabbi. Yang beliau selalu ketakutan ketika berhadapan dengan maksiat kepada Allah. Wa huwa man huwa. Padahal beliau adalah beliau, yaitu orang yang telah dijamin dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah, baik yang telah lewat maupun yang akan datang. Li'anna Allaha amarahu bi ayyaqul. Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk mengatakan qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin adzim. Rasulullah diperintahkan oleh Allah, katakanlah wahai Muhammad, inni akhafu in asaitu adzab in asaitu rabbi adzab yaumin adzim. Saya takut kena azab besok di hari kiamat kalau saya bermaksiat kepada Allah. Siapa yang mengucapkan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau manusia yang jelas-jelas paling dicintai oleh Allah. Tapi beliau merasa takut diazab ketika beliau bermaksiat. Sementara para hamba manusia ketika mereka berbuat maksiat, ada enggak perasaan takut diazab di hari kiamat? Mungkin yang dia rasakan hanyalah takut nanti usahanya bisa dibuat gagal, takut mendapatkan takdir buruk, takut misalnya rezekinya dibuat seret, sehingga dia takut bermaksiat. Namun rasa takutnya hanya kembali kepada rasa takut dunia, takut terhadap ancaman dunia. Sementara Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, aku takut untuk mendapatkan hukuman di akhirat ketika saya bermaksiat, ketika saya bermaksiat dan durhaka kepada Allah. Li'anna al-ma'asi indal muwahhidin al-'arifina billah. Karena perbuatan maksiat di hadapan orang yang ahli tauhid, yang kenal Allah, wa indaqat, meskipun maksiat itu kecil, yarawunaha kal jibal, maka dia akan lihat maksiat itu seperti gunung yang tinggi. Lima ya'lamuna min 'azamatil wahidil qahhar. Karena dia tahu zat, kebesaran zat Al-Wahidul Qahhar Allah Ta'ala. Fajilu sahabati lama kana a'rafa, lama kana a'rafa jilin bihukukillah kanu akhwafan nasi. Karena itulah generasi para sahabat, mengingat mereka adalah generasi yang paling paham tentang hak-hak Allah, maka mereka menjadi orang yang paling paham tentang atau paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, innakum la ta'maluna a'malan hiya addaqu fi a'yunikum minasy-sya'ri in kunna lana'udduha 'ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sungguh kalian mengerjakan satu amal yang amal itu menurut kalian fi a'yunikum, menurut kalian addaku minasyari, lebih remeh dibandingkan rambut. Namun dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami menganggapnya sebagai al-mubiqat, perbuatan dosa besar. Ibn Mas'ud mengatakan ini di depan para tabi'in. Ibn Mas'ud mengatakan ini di depan para tabi'in, padahal itu generasi yang masih sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in itu dinilai oleh Ibn Mas'ud, kalian melakukan satu amalan yang menurut kalian itu lebih remeh dibandingkan sehelai rambut, padahal dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami menganggap amal ini termasuk amal besar kesalahannya. Karena mereka adalah orang yang paling paham tentang Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wala naqulu hadza min babi qauli ba'dihim. Kita tidak mengatakan seperti perkataan sebagian orang, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Perbuatan baik yang dilakukan oleh orang al-abrar adalah perbuatan buruk, adalah perbuatan buruk yang dikerjakan oleh al-muqarrabin, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan ada yang mengatakan ini hadis namun statusnya dhaif sebagaimana penilaian yang disampaikan oleh Imam Al-Albani. Wa innama huwa dzambu wa in saghura fi aslihi kabura ala murtakibihi. Namun yang kita bahas adalah dosa meskipun bentuknya kecil, wa in saghura fi aslihi kabura ala murtakibihi hina yastashiru adzamatal jabbar wa huwa ya'sihi. Maka itu akan menjadi besar di hadapan orang yang mengerjakannya ketika dia merasa betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala zat al-Jabbar sementara dia berbuat maksiat di hadapannya. Fayataqasaru bihil haya, sehingga ini menghilangkan rasa malunya. Al-Auza'i meriwayatkan dari Bilal ibnu Sa'ad rahimahullah, beliau mengatakan, la tanduru ila sigharil khati'ah walakin undur ila man asaita. Jangan kamu lihat kecilnya dosa yang kamu kerjakan, tapi lihatlah kepada siapa kamu berbuat maksiat. Dalam riwayat yang lain, la tandur ila sigharil maksiyah walakin dur ila azamati man ta'si. Jangan kamu lihat kecilnya dosa, namun perhatikan di hadapan siapa kamu berbuat durhaka. Betul bahasanya dosa ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Namun bagi para sahabat, mereka melihat dosa kecil itu seperti sesuatu yang besar. Karena mereka melihat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar dan dia bermaksiat di hadapannya. Wa ta'ammal al-athar allati tudriku sirra khaufil qaumi min Allah. Renungkanlah al-athar, riwayat yang al-ati berikut ini, tudriku atau tudrik sirra khaufil qaumi, maka Anda akan bisa mengetahui rahasia betapa takutnya umat di masa silam, betapa takutnya mereka di hadapan Allah taala. Wa alaqata dzalika bil ikhlasi lahu subhana, dan keterkaitannya dengan rasa ikhlas kepada Allah taala. Qala Yahya Ibnu Mu'ad Ar-Razi, Yahya bin Mu'ad Ar-Razi bercerita, kaifa yunjini ilmi wa ana baina hasanatin wa sayyi'ah, fasayyi'ati la hasanata fiha wa hasanati makhlutatun bisayyi'at, wa anta la tuqbalu illa al-ikhlasa min al-amal, wa anta la taqbalu illa al-ikhlasa min al-amal, fama baqiya ba'da hadha illa juduka. Yahya bin Mu'ad Ar-Razi pernah mengatakan, kaifa yunjini amali, bagaimana mungkin amalku bisa menyelamatkanku, padahal amalku itu hanya ada dua kemungkinan. Ada yang baik, ada yang buruk. Baina hasanatin wa sayyi'ah. Fasayyi'atil hasanata fiha. Amal burukku di situ enggak ada nilai kebaikannya sama sekali. Wa hasanati makhlutatun bisayyi'at. Sementara amal baikku tercampur dengan amal buruk. Wa anta la taqbalu illa al-ikhlasu min al-amal. Sementara engkau ya Allah tidak menerima kecuali amal yang murni, yaitu amal yang tidak tercampur dengan as-sayyi'at. Fama baqiya ba'da hadza illa juduka. Maka tidak ada yang tersisa dari amal yang bisa aku dapatkan manfaatnya, dari pahala yang bisa aku dapatkan selain karena kemurahanmu ya Allah. Ini pengakuan orang yang begitu takut kepada Allah, sehingga dia menganggap amal yang kita kerjakan tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita bisa selamat dan dapat pahala murni karena kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Perbuatan yang kita lakukan tidak lepas dari dua hal ini, antara amal baik dan amal buruk. Ketika kita melakukan amal buruk, enggak ada nilai baiknya sama sekali. Sementara ketika kita melakukan amal baik, masih bercampur dengan keburukan. Kadang tidak ikhlas, kadang riya, kadang campur A, campur B, campur-campur, dan seterusnya. Sementara Allah tidak akan menerima kecuali yang thayyib, yang ikhlas. Thayyib berarti murni baik, ikhlas berarti murni untuk Allah. Nah, bagaimana ada peluang amal itu diterima kalau bukan karena kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang kalau melihat seperti ini, mustahil dia akan bisa ujub. Karena dia menganggap bahasanya amalnya diterima oleh Allah itu bukan karena kehebatannya, tapi karena kemurahan Allah. Disebabkan amal kita ini masih jauh dari nilai sempurna, mengingat masih banyak yang kurang dan kesalahan di sana. Wa hadzal izra'u 'ala nafsi. Dan bentuk al-izra'u 'ala nafsi, ghayatu, yang dimaksud al-izra'u 'ala nafsi adalah ghayatu 'itabatin 'ala nafsi. Puncak menghinakan dirinya sendiri. Dan itu adalah bentuk tawadhu indallah. Tawadhu di hadapan Allah Ta'ala. Yukhallisul qalba minal ujbi bil amal. Ini akan membersihkan hati dari rasa ujub ketika beramal. Li'annahu yunafil ikhlasa min jihati mulakhadhatin nafsi wal idlali 'ala Allah Ta'ala. Karena ini bertentangan dengan ikhlas dari sisi mulakhadhatin nafsi wal idlali 'ala Allah, merasa ujub dengan dirinya dan pede dengan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan mulahadzatun nafsi, melihat dirinya sendiri, sehingga dia merasa kalau dirinya telah hebat. Yang dimaksud dengan adlil al-idlalu 'ala Allah, maknanya adalah al-mannu 'ala Allah. Dia telah merasa memberikan jasa kepada syariat Allah, agama Allah. Dan itulah bentuk tawadhu di hadapan Allah bertentangan dengan karakter seperti ini. Ma'anna kulla fadlin asabahul mar'u faminallah. Padahal setiap karunia yang dilakukan oleh seorang hamba, semuanya datang dari Allah. Sebagaimana Allah firmankan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang kalian rasakan faminallah kecuali dari Allah Ta'ala. Sehingga ibadah kalau kita akui sebagai bentuk nikmat, bisa ngaji, kumpul dengan orang saleh, hidup lebih tertata, lebih rapi, bisa bangun ketika subuh, bisa melakukan kegiatan, mau untuk menghafalkan Quran, mendekat kepada agama Allah. Kalau kita yakini bahasanya itu bagian dari nikmat, berarti apa yang kita lakukan itu murni karena karunia Allah Ta'ala. Walidhalika fa'inna iblisa idza a'yahu irghamu an fil 'abidi fil ma'siyati wa ra'ahu munqati'an li 'ibadati rabbih alqa fi nafsihi ibaratil madhi wat tazkiyah. Karena itulah ketika iblis a'yahu tidak mampu lagi untuk menjerumuskan seorang hamba ke dalam maksiat, dan iblis telah melihat sang hamba ini munqati'an li 'ibadati rabbih, konsentrasi untuk beribadah kepada Rabb-nya. Alqa fi nafsihi ibaratil madhi. Maka iblis akan menyampaikan pujian-pujian dalam jiwa orang ini. Wattazkiyah. Kemudian memuji orang ini. Tujuannya apa? Agar orang ini jadi ujub. Dia digoda maksiat enggak mempan, diajak main game enggak mempan, diajak main apa misalnya, ayo futsal enggak mempan ya. Ketika dia sudah tidak mempan lagi untuk digoda iblis melakukan maksiat, fokus tahfidz Quran, kajian tahfidz Quran, kajian kuliah, sampai di kamarnya ditulisi, kalau enggak nemu saya cari di masjid. Hatta yuhayyija minhul ujba warriya. Lalu iblis ngasih bisikan dalam batinnya, ya, kamu hebat, kamu memang orang yang saleh. Sehingga muncul riya dalam batinnya. Muncul riya dalam batinnya. Wa talabi sum'ah, dan mencari-cari sum'ah. Wa la yazalu yurawiduhu an dhalika tami'an fihi ila akhiri ramkin min hayatihi. Dan dia akan terus memberikan motivasi kepada manusia dengan cara seperti ini sampai di akhir dari ramkin min hayatihi, di ujung hidupnya, yaitu ketika ruhnya sudah mulai dicabut. Dan kisah ini dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Qala Abdullah ibnu Ahmad ibni Hanbalin. Abdullah bin Imam Ahmad pernah bercerita, hadarat abi al-wafatu, ayahku pernah atau ketika mengalami sakaratul maut, fajalastu indahu, lalu aku duduk di sampingnya, wa biyadi al-khirqah wa huwa fin naza, dan saya membawa handuk kecil, dan ketika itu Imam Ahmad dalam kondisi sedang naza, di detik-detik kematian beliau. Li ashudda lihyatahu, karena khirqa ini, anduk ini mau saya gunakan untuk menutup mulut beliau. Nanti diikat agar mulut beliau tertutup setelah mati ya, bukan sebelum mati. Dan para ulama menganjurkan ya, agar mayit itu diikat mulutnya biar tidak terbuka. Bisa menggunakan misalnya kain kafan disobek biar bisa diikat dan tertutup. Fakana yagriku hatta nadhunnu an qad qudiya. Lalu beliau pingsan sampai kami menyangka kalau beliau itu sudah wafat. Tsumma yufiku, lalu beliau sadar lagi. Pingsan sadar. Wa yaqulu la bu'du, la bu'du. Dan beliau mengatakan, enggak, menjauh, tidak menjauh. Fa fa'ala hadza marratan wa thaniyah. Dia lakukan ini dua kali. Falamma kana fi tsalitsati qultu lahu. Ketika di yang ketiga kalinya beliau mengatakan la bu'du, tidak menjauh. Qultu lahu, aku pun bertanya kepada beliau, ya abati, ish hadzal ladzi qad lajahta bihi fi hadzal waqt. Wahai ayahku, apa yang telah anda ucapkan di waktu-waktu seperti ini? Dan Imam Ahmad masih sadar ya. Faqala li, kemudian Imam Ahmad bertanya, ya bunayya ma tadri, wahai anakku, apa yang kamu lihat tadi? Beliau melakukan seperti itu enggak sadar kalau di sampingnya ada anak-anaknya. La bu'tun, la bu'tun. Enggak, menjauh, menjauh. Lalu anaknya bertanya, "Ada apa? Loh, tadi kamu lihat apa?" Kemudian fakultu, kemudian aku sampaikan kepada Imam Ahmad, "La bu'tu, tadi Anda mengatakan seperti ini." Faqala, kemudian Imam Ahmad menceritakan, "Iblisu la'anahullah qama bihidai 'adan 'ala anaminihi." Iblis la'anahullah berdiri di sampingku sambil gigi jari. Beliau melihat rupanya setan sambil gigit jari. Yaqulu, iblis ini mengatakan, "Ya Ahmad, futtani, futtani. Wahai Ahmad, futtani. Wahai Ahmad, aku kehilangan kamu." Maksudnya, saya telah gagal untuk menyesatkanmu. Kamu selamat dari godaanku. Ucapan iblis di hadapan Imam Ahmad di detik-detik kematian beliau. Wa ana aqul la bu'tu, la bu'tu hatta amuta. Dan saya mengatakan enggak, menjauh, menjauh. Sampai saya berharap itu sampai aku mati. Tapi kejadian ini tidak sampai beliau diwafatkan oleh Allah. Karena setelah itu beliau bisa bercerita. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Alam dalam juz an, dalam juznya. Juz itu kitab kecil yang isinya satu bab tertentu ya. Dan juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan seterusnya. Dan wallahu taala alam, meskipun ada khilaf di antara para ulama mengenai keabsahannya, fa innahu yuhtaju ila tahrir wa in kana ma'na al-qissah la syai'a fihi min an-nahiyatil fiqhiyah. Ya, perlu untuk kemudian dinilai mengenai keabsahannya, meskipun secara makna fiqhiyah tidak ada yang salah dari kisah ini. Imam Ahmad bin Hanbal di detik-detik kematiannya digoda setan dengan seperti ini, diajak untuk apa? Ujub. Saya kehilangan kamu, saya tidak berhasil menyesatkanmu, kamu telah berhasil, kamu hebat, dan seterusnya. Dengan demikian Imam Ahmad akan merasa ujub. Wah, iblis saja ngaku kalah di hadapan saya. Berarti saya memang hebat. Itu di detik-detik kematian. Kita bisa bayangkan bagaimana dengan orang yang pemahamannya masih rendah. Mungkin dengan seperti ini dia akan mudah untuk kemudian disesatkan. Ada kisah yang lain yang kayaknya enggak disebutkan di sini ya. Kisah ini disebutkan oleh Syekh Masyhur Al-Salman, menceritakan tentang kejadian yang dialami oleh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau pernah sholat malam, kemudian di tengah sholat tiba-tiba ada cahaya keluar dari sudut ruangan. Lalu cahaya ini mengatakan, "Wahai Abdul Qadir, kamu telah berada di puncak ibadahmu, sehingga sekarang kamu sudah sampai pada tingkatan ma'rifat. Kamu sudah boleh tidak ibadah, boleh tidak sholat, boleh melakukan pelanggaran apapun." Terus cahaya tadi diludahi oleh Abdul Qadir Jailani. Pergi dari sini. Kemudian dia padam, hilang. Setelah itu keluar suara, "Wahai Abdul Qadir, kamu telah diselamatkan oleh ilmumu. Padahal aku telah menyesatkan banyak sekali ahli ibadah dengan cara seperti ini." Apa kata beliau? "Ini godaan yang kedua. Ini godaan yang kedua. Tidak, tapi saya diselamatkan oleh rahmat Allah, bukan karena ilmuku." Sehingga mungkin kalau orang itu tertipu dengan situasi seperti ini, masya Allah, saya memang hebat ya. Iblis saja ngaku kalah. Dan kalau begitu saya memang berilmu. Karena pengakuan musuh itu sesuai dengan realita. Anda kalau dipuji musuh, itu pujian yang sebenarnya. Kalau dipuji kawan, ada maunya. Musuh memuji itu kan berarti memang sesuai dengan realita. Misalnya orang kafir memuji muslim dalam kondisi saling bermusuhan, itu memang realita. Iblis memuji muslim, nah itu berarti realita. Menurut dia ya, akhirnya dia tertipu, kemudian jadi wujud. Ada peluang ke arah sana. Ya. Maka kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, betapa sulitnya bagi hamba untuk bisa selamat dari setiap kesalahan seperti ini. Jadi amalnya makhlutotun bisayyiat. Amal baiknya tercampur dengan perbuatan buruk seperti ujub, riya dan seterusnya. Wallahu taala alam. Insyaallah kita baca lanjutannya di pertemuan berikutnya insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.